بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan fillah azzakumullah. Perkara penting yang harus diperhatikan di dalam perjuangan dakwah al-haq ini, dalam berkorban untuk agama Allah yang mulia ini, perkara yang sangat penting diperhatikan ialah bahwasanya perjuangan tersebut, pengorbanan tersebut harus sesuai dengan bimbingan syariat. Nusratuddin wifqa syara. Berjuang membela agama sesuai dengan bimbingan syariat. At-tadhiyah fi sabili da'wah wifqa syara. Pengorbanan di jalan dakwah juga harus dengan bimbingan syariat. Ini poin yang sangat penting yang membedakan antara perjuangan pengorbanan ahlu sunnah dengan perjuangan pengorbanan dari kalangan selain mereka. Sebab barakallahu fikum, masing-masing pihak dari kalangan kaum muslimin merasa ikut andil dalam perjuangan membela agama Allah, membela Islam. Banyak pihak yang juga menyatakan mereka telah berkorban untuk dakwah yang mulia, agama Allah yang mulia ini. Namun kita perhatikan barakallahu fikum, cara-cara yang mereka lakukan, tindakan-tindakan yang mereka lakukan, usaha-usaha yang mereka upayakan, justru bertentangan dengan bimbingan Islam. Maka itu sesungguhnya bukan perjuangan membela agama Allah, bukan pengorbanan membela agama Allah, namun tindakan yang mencoreng-moreng agama Allah. Sebagian pihak memaknakan perjuangan membela Islam dengan melakukan pemberontakan penguasa. Sebagian pihak memahami berkorban membela agama Allah dengan cara menghujat pemerintah. Aksi-aksi yang mereka lakukan untuk menghujat pemerintah, menjatuhkan pemerintah. Atau dengan cara-cara yang anarkis, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dari Islam. Ini bukan perjuangan, ini bukan pengorbanan, ini tindakan mencoreng moral nama baik Islam. Itu nyata di zaman dahulu kala pada kaum Khawarij, dan sekarang nyata pada tindakan kaum radikalis teroris. Slogan yang mereka suarakan selama ini, perjuangan dan perjuangan. Slogan yang mereka suarakan selama ini adalah pengorbanan dan pengorbanan. Dan iya, mereka mengorbankan harta nyawa mereka, tapi dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Berkorban dengan nyawa, iya, melakukan pengeboman-pengeboman, bunuh diri dan segala macamnya dengan nyawa itu, tapi dengan tindakan yang menyalahi syariat. Maka sekali lagi barakallahu fikum, membela agama Allah, berkorban dalam memperjuangkan agama Allah harus wifqas syara', harus wifqas syara', sesuai dengan bimbingan syariat. Caranya sangat banyak yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama ialah dengan cara ta'allumu hadzal din, mempelajari, mengkaji, memahami agama Allah yang mulia ini dari sumber aslinya Alkitab As-Sunnah, dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Ini termasuk berjuang membela agama. Dengan Anda mempelajari agama, Anda akan bisa menjaga agama dari berbagai macam perkara-perkara yang mencorengnya. Hifdzuddin. Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. Sehingga di antara niatan-niatan ikhlas, niatan-niatan yang tulus dalam menimba ilmu agama Allah, ialah mencari agama Allah untuk hifdzuddin, menjaga agama, supaya agama ada di hati-hati kaum muslimin, dengan mereka pelajari, dengan mereka kaji, dengan mereka pahami, terjaga, tidak hilang. Itu bentuk berjuang membela agama. Berikutnya lagi, dengan cara al-amalu bihi wa tasbiquhu fi hayatih, dengan mengamalkan agama yang mulia ini dan mempraktekannya dalam kehidupan dia sehari-hari sesuai dengan bimbingan sunnah, dengan ikhlas niat. Ketika dia menegakkan sholat sesuai dengan bimbingan syariat, perjuangan agama. Ketika dia melaksanakan siam Ramadan atau manasikul haji wal umrah atau agama, bimbingan agama yang lainnya, dia amalkan. Itu merupakan upaya perjuangan agama. Dengan mengamalkan Islam, Islam akan terjaga. Dengan mengamalkan Islam, Islam akan hidup tengah-tengah masyarakat. Itu perjuangan. Hifdzuddin. Barakallahu fikum. Di antara bentuk barakallahu fikum perjuangan membela agama Allah dan berkorban di dalamnya, ialah da'watuhu ilan nas. Da'watun nasi ilaih. Berdakwah mengajak orang lain kembali kepada agama yang benar. Dari mulai sekup yang kecil, tarbiyah-tarbiyah yang ada, tarbiyah al-aulad, dan yang lain-lainnya, dan dakwah secara umum. Ini juga merupakan membela agama Allah. Juga merupakan perjuangan membela agama Allah. Dan berkorban padanya, termasuk berkorban untuk fisabilillah dakwah. Ini sangat mulia. Pada dakwah tadi ada upaya tabligh, menyampaikan risalah Allah Azza wa Jal. Hifdzuddin, hifdzur risalah. Pada dakwah tadi ada upaya untuk menerangkan kepada umat penyimpangan-penyimpangan yang ada. Menjelaskan kemungkaran-kemungkarannya. Menyelamatkan umat, akidah umat dari penyimpangan tadi. Dengan dakwah. Itu namanya himayatuddin. Membentengi agama dari rongrongan musuh-musuhnya. Musuh-musuh agama ini barakallahu fikum menyerang Islam dengan berbagai macam cara. Dengan ideologi-ideologi yang mereka susupkan. Dengan syubhat-syubhat yang mereka tebarkan. Dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Perang pemikiran. Ghazul fikr. Itu di antara cara menepisnya adalah hujjah dengan hujjah. Itu tugasnya para ulama yang memiliki ilmu, yang mengerti ilmu, yang memahami ilmu, dan yang mendakwakan ilmu. Maka dengan dakwah tadi ada upaya himayatuddin, membentengi agama dari rongrongan musuh-musuh Islam. Itu perjuangan membela agama Allah yang hak. Nah, ketika musuh-musuh agama menyerang Islam, kaum muslimin dengan fisik, maka dia pun siap dengan fisik. Himayatuddin bin nafsi wal mal, membentengi agama dengan jiwa raga dan harta benda ketika diperlukan. Tergantung, kalau mereka hujjah, dikasih hujjah. Mereka punya bayan, kasih bayan. Patahkan semua penyimpangan-penyimpangan mereka. Mereka menggunakan fisik, menggunakan fisik. Mereka menggunakan senjata, dengan senjata. Tentunya Islam punya aturan mainnya. Kau menggunakan fisik dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita, dengan izin mereka, dengan komando mereka, dan segala macamnya. Dimasukkan dalam ahkamul jihad. Siap. Itu bentuk membela agama Allah. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi harus dengan cara-cara syar'i. Kita berjuang dengan cara syar'i. Kita berkorban juga dengan cara syar'i. Tidak bisa barakallahu fikum atas nama perjuangan Islam menghalalkan segala cara. Itu bukan cara-cara Islam, itu cara-cara Yahudi. Tidak bisa atas nama berkorban, atas nama berkorban untuk agama, kita menerjang keharaman-keharaman Islam. Tidak bisa. Haram diterjang, larangan disikat. Kenapa? Membela agama Allah. Kenapa? Berkorban untuk agama Allah. Kadzib. Maha kata Islam. Maha kata Nasrul Islam. Bukan dengan cara seperti itu kita membela Islam. Bukan dengan cara seperti itu kita berjuang membela agama Allah. Bukan dengan cara seperti itu kita berkorban fisabilillah. Bukan. Antum perhatikan para anbiya wal mursalin, perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan salafun salihin, perhatikan para ulama ul muslimin. Perjuangan mereka syar'i. Syar'i dan sesuai dengan syariat barakallahu fikum. Ini perkara penting yang ditanbih. Antum bisa membaca keterangan para ulama ketika mereka menafsirkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, belalah, inilah kamu membela agama Allah. Allah akan tolong kalian dan meneguhkan hati-hati kalian. Barakallahu fikum. Ini bisa lihat dari kalamnya para ulama una dulu sampai sekarang ini, barakallahu fikum. Dengan cara syar'i. Dengan cara syar'i, bukan dengan sembarang cara, barakallahu fikum. Perkara kedua yang ditanbih di sini, barakallahu fikum, ialah bahayanya efek negatif ketika kaum muslimin secara umum dan ketika ahlu sunnah wal jamaah salafi berkhusus tidak punya semangat berjuang dan berkorban. Ketika masing-masingnya melimpahkan kepada orang lain, ente aja. Ketika kaum muslimin barakallahu fikum tersibukkan dengan perkara yang lain terkait dengan duniawiyah mereka, lupa dengan perjuangan agama. Ini dampak negatifnya luar biasa. Di antaranya barakallahu fikum, di antara dampak negatifnya ialah kasratul batil wandisyaruh, rawajul batil undisyaruh, perkara yang batil, entah kekufuran atau kesyirikan atau penyimpangan atau yang lain-lainnya akan semakin tersebar luas dengan tambah perlawanan. Dikatakan dari Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri rahimahullah, dia mengatakan wa innama yaqwal batil bisukuti anhu. Sesungguhnya yang membuat semakin kuatnya kebatilan ketika didiamkan. Tidak ada upaya untuk menjelaskan, tidak ada upaya untuk menerangkan yang hak di tengah-tengah umat, dikarenakan kaum musliminnya mundur, kaum musliminnya tidak mau tahu, apalagi ahlus sunnah wal jamaah salafinya tidak mau tahu. Al-haq semakin padam, al-batil semakin tersebar luas. Bukan semata-mata tersebar luas, bahkan pada ujungnya nanti barakallahu fikum, yang batil dinilai hak, yang hak dinilai batil. Karena demikian berlangsung selama ini. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengcounter, tidak ada yang menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Semuanya diam, semuanya angkat tangan, dan tidak ada gairah untuk menerangkannya. Maka umat manusia mengira itulah yang hak, padahal batil. Maka ketika nanti dimunculkan yang hak, yang sesungguhnya diingkari, ini perkara batil, agama baru dan segala macam. Allahul Musta'an. Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah menyatakan, "Lau sakatal muhiqun." Kalau seandainya ahlul haq itu diam, wa nataqal mubtilun, sementara ahlul batil yang berbicara Tidak ada yang mengkonternya. La ta'awwadal basyaru masyahadu. Niscaya nanti masyarakat terbiasa menyaksikan apa yang mereka lihat. Dianggap biasa poin batil tadi itu. Wa angkaru malam yusyahidu. Dan mereka nanti akan mengingkari perkara yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Padahal yang disaksikan perkara batil. Biasa itu. Yang belum disaksikan perkara yang hak. Dianggap perkara yang luar biasa, perkara yang mungkar. Famata ramal mutadayyinu ihya'a sunnatin angkarohan nas. Maka dikarenakan masyarakatnya terbiasa dengan perkara yang batil tadi. Maka di saat ada seseorang yang berupaya menghidupkan sebuah sunnah, langsung diingkari oleh masyarakatnya. Wabunuha bid'atan. Dan sunnah tadi diduga sebagai perkara bid'ah. Kenapa? Sudah terlalu lama batil bercokol. Ini orang lahir alal batil, yang dari mulai tua, dari mulai muda sampai syebeh alal batil. Maka ketika sunnah tampilkan langsung, apa ini? Ini pemahaman baru lagi ini. Ada apa lagi ini? Pada sunnah. Yang batil yang selama ini dikerjakan dengan perkara baik. Sangat mengerikan barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Wazir dalam bukunya Al-Awasim Al-Qawasim. Beliau menyatakan walau annal ulama'a rahimahumullahu ta'ala taraku adzabba 'anil haqq khawfan min kalamil khalq lakanu qad adha'u katsira wa khafu haqira. Kalau seandainya para ulama, bila khusus para ulama, mereka tidak lagi mau membela kebenaran, berjuang membela kebenaran, berkorban membela kebenaran, karena takut ucapannya orang. Takut dicemooh, takut digunjing, takut dicela, takut ini, takut itu. Lakanu adha'u katsira. Niscaya mereka telah menyia-nyiakan banyak al-haq. Tersia-siakan. Wa khafu haqira. Akhirnya mereka takut dengan perkara yang sepele. Maka al-haq akan hilang, akan semakin samar, akan semakin pudar, akan semakin asing. Al-batil semakin kuat, semakin bercokol, tersebar, luas. Berbalik keadaan. Hak dikatakan batil, batil dikatakan al-haq. Wallahu musta'an. Di antara sebabnya ialah ahlul haknya melempem. Tidak punya semangat berjuang. Tidak punya semangat untuk berkorban. Masing-masing angkat tangan. Masing-masing melimpahkan kepada yang lainnya. Masing-masing punya uzur. Ana mas'ul. Ana juga mas'ul. Dia juga mas'ul. Kul mas'ul. Khalas. Semuanya mas'ul. Semuanya sibuk. Khali Islam sudah. Ala kaifu. Allahul musta'an. Hancur. Hancur. Akan terjadi seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhu dari Imam Ahmad wa ghairi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan yushiku antada'al umamu anta da'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir saja umat-umat yang ada ini orang-orang kafir, musuh-musuh agama Allah, akan beramai-ramai menyerang kalian sebagaimana orang-orang yang kelaparan, yang rakus, mereka akan menghabisi semua yang di meja makannya dihidangkan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin diumpamakan kayak hidangan lezat di meja makan. Dikelilingi oleh al-akalah. Orang-orang yang sudah kelaparan, kepingin makan dan rakus makannya. Dan bayangkan bagaimana kondisi makanan tadi dia akan dihabisi oleh semua orang tersebut. Dicapi-capi, ludes, hancur, enggak tersisa. Digambarkan demikian oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir terjadi demikian. Ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah kami pada masa itu jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Kaum minoritas. Lu mengatakan, "La. Bal antum yauma idzin katsir." Tidak. Bahkan kamu pada waktu itu jumlahnya besar. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tetapi kalian itu pada masa itu seperti buih di lautan yang terhempas oleh ombak kesana kemari, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, dan yang dihempaskan sampah-sampah di pinggiran pantai, tidak bernilai, tidak berharga, hina, rendah, terombang ambing, tidak punya kekuatan. Padahal jumlahnya banyak. Lalu Rasulullah SAW memberitakan tentang kondisi umat ini nanti. Beliau mengatakan, "Walayanza'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum." Dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian pada kalian. Yang dulu musuh takut pada kaum muslimin, tidak lagi takut. Yang dulu musuh-musuh agama segan dengan muslimin, tidak lagi segan. Berani kepada kaum muslimin. Walayakzifanallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan lemparkan pada hati-hati kalian penyakit al-wahn yang melemahkan. Ditanyakan wamal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahn itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Masyghul bid dunya. Cinta dunia membuat dia sibuk dengan dunia, dunia, dunia, dunia. Kalau sibuk dengan dunia, takut mati. Itu perkara yang ialah zaman yang sangat berkaitan. Kalau takut mati, bagaimana mungkin diajak berjuang? Bagaimana mungkin diajak berkorban? Sudah dengar kata-kata perjuangan, tutup telinga. Bayangan ini. Burak abis di syukuri bakal. Baru kata-kata perjuangan. Belum dirilkan. Apalagi dengan kata-kata berjuang dengan jiwa raga. Wah, mut. Bakal mati kita orang ini. Iya, mati. Semua bakal mati. Yang dicari mati mulia. Mati mulia. Di atas sunnah. Barakallahu fikum. Bakal mati. Ya Allah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu kalau kaum muslimin, sudah, angkat tangan. Tidak ada semangat berkorban, tidak ada semangat berjuang, membela agama Allah dengan cara yang benar, sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan dunianya masing-masing, dengan kehidupannya masing-masing. Terjadi penyakit wahan. Dari wahan inilah semuanya akan hancur. Musuh agama yang tadinya takut kepada kaum muslimin, segan kepada kaum muslimin, tidak lagi segan. Bahkan siap mencabik-cabik umat Islam sebagaimana hidangan dari di meja makan dihabisi oleh mereka yang rakus akan makannya. Nauzubillah. Sehingga sangat mengerikan sekali barakallahu fikum dampak negatif daripadanya. Barakallahu fikum. Efek yang lainnya lagi. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah berkhusus dan kaum muslimin secara umum tidak punya semangat untuk membela kebenaran, berkorban untuk al-haq, dakwah yang mulia ini. Di antara efeknya adalah, ini semua menjadi sebab terjadinya kesesatan, kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin. Akan banyak orang yang sesat, yang menyimpang di kalangan kaum muslimin, dikarenakan tidak tahu jalur yang benar. Dikarenakan cahaya al-haq tertutupi oleh kabut-kabut penyimpangan, sehingga mereka tersesat jalurnya, masuk ke sebuah jalan bayangan mereka itu al-haq, ternyata al-batil. Nah, dikarenakan al-haq tidak punya suara, tidak punya semangat. Wallahul musta'an. Al-Imam Al-Muqbili rahimahullah. Bukan Syekh Muqbil, Al-Muqbili rahimahullah. Disebutkan dalam Al-Ilmu Syamikh. Dia menegaskan, wa ma dhalla wa adhalla. Wa ma dhalla wa adhalla. Illa tahawunul ulama'i bisad'i bilhaq. Tidaklah sesat orang yang sesat. Tidaklah menyesatkan orang yang menyesatkan. Melainkan dengan sebab para ulama'i yang sudah mengabaikan sikap berjuang membela kebenaran. Mulai mengabaikan sikap berkorban membela kebenaran. Menyuarakan kebenaran. Sudah semua sudah angkat tangan, sudah. Yang ini sesat, yang ini menyesatkan. Al-batil di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, penyimpangan di mana-mana. Semakin parah kondisi masyarakat yang ada. Al-haq semakin padat, semakin terpuruk, semakin tidak kelihatan cahayanya. Maka akan semakin berat orang mengamalkan sunnah. Mengamalkan agama Islam semakin terasing, terasing dan terasing. Allahul musta'an. Mengerikan ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kewajiban seorang muslim bil khusus seorang sunni salafi, dikarenakan mereka yang memiliki komitmen yang sangat kuat dalam berislam, Islam di atas sunnah, kewajiban mereka ialah ayyaquma biwajibihi minan nushhi lillahi wa rasulih والنصره لدين الله والذب عنه وحفظه من الضلالات والاهواء كما امرنا الله بقوله يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله الايه. Kewajiban masing-masing kita ialah harus tampil melakukan kewajiban mereka, menasihati karena Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya, membela agama Allah, menjaga agama Allah, membentengi agama Allah dari semua penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Seperti yang diperintahkan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu pembela-pembela agama Allah. Kalau mengatakan dalam yang lainnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barakallahu fikum. Naam. Maka la yanbaghi li ahadin ay yatruka ma amarallahu bihi, ma amarahullahu bihi min raddil batil wa nusratil haqq lima yaqumu bihi ahlul batil min umurin munkarah. Barakallahu fikum. Maka tidak sepantasnya bagi siapapun meninggalkan perintah Allah kepadanya untuk meredam kebatilan, membela kebenaran, sebab disebabkan ahlul batil telah tampil dan telah bangkit untuk melakukan perkara-perkara yang munkar. Barakallahu fikum. Upaya mereka untuk membungkam ahlul haq, meredakan ahlul haq, jangan sampai ahlul haq menyuarakan kebenaran. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, tugas kita adalah berjuang dan berkorban. Sekali lagi, sudahkah kita berjuang? Jawabannya harus. Sudahkah kita berkorban? Jawabannya harus. Dengan menjadi hamba Allah yang saleh, dengan menjadi hamba Allah yang mukmin yang bertakwa kepadanya, dengan menjadi hamba Allah yang mengerti, yang memahami, yang faqih tentang agamanya, dengan menjadi hamba Allah yang betul-betul bersemangat dalam beramal saleh dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah, dengan menjadi hamba-hamba Allah yang tampil ikut andil dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak umat manusia ke jalan Allah, menerangkan yang hak, membantah yang batil, istiqamah di atasnya, dan siap berkorban dengan apa yang dia punya, yang dia mampu, baik harta benda atau ilmu, saran, pikiran, waktu, tenaga, fisik, bahkan nyawa untuk perjuangan dakwah tadi. Barakallahu fikum. Sekali lagi, besar pahalanya surga menanti bagi mereka yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahul musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini dipahami insyaallah ta'ala. Sehingga kesimpulannya adalah berjuang. Hah? Sekali lagi, berjuang dan berkorban. Masing-masing kita harus demikian. Masing-masing kita. Sedikit pun jangan dilemparkan tanggung jawab pada yang lain. Sedikit pun jangan merasa sudah cukup dan puas dengan orang lain. Sebab ini kewajiban di pundak kita masing-masing. Bukan di pundaknya para ulama dan para masyayikh saja. Bukan di pundaknya para duat ilallah, para asatidah, para mubalighin saja. Tapi di pundak masing-masing kita individu, individu muslim. Sebab di situlah ladang pahala kita dan puncak keutamaan kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.